بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله menjelaskan beberapa ucapan sahabat yang menggambarkan atau menyebutkan sirah kalimat yang mereka pakai حدثنا فيها. ada yang menjelaskan pakaian dari yang kata riwayat ini semuanya ada di pakai oleh ahli hadis, para sahabat memakainya. Kemudian beliau membawakan hadis di sini. Kata beliau, حدثنا قتيبة, menceritakan kepada kami Qutaibah, yaitu Qutaibah bin Sa'id Abu Raja al-Baghlani al-Thaqafi. Kata beliau, haddatsana Ismail bin Ja'far, Ismail bin Ja'far ibn Abi Katsir al-Madani, an Abdullah bin Dinar, an Ibn Umar radiyallahu anhuma, annahu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, إن من الشجر شجرة لا يسقط ورفوها, وإنها مثل المسلم, فحدثوني ما هي. ووقع الناس في شجر البوادي, قال عبد الله, ووقع في نفسه أنها النخلة فاستحييت. ثم قالوا, حدثنا ما هي يا رسول الله. قال, هي النخلة. Rasulullah bersabda, sungguhnya dari pepohonan ada sebuah pohon yang daunnya itu tidak gugur, daunnya tidak gugur, dan pohon ini adalah perumpamaan seorang muslim. Maka ceritakanlah kepadaku apa pohon itu. Awak anak seperti syajar al-bawadi, maka manusia pun terjatuh di dalam mencari jawabannya pada pohon-pohon yang berada di lembah. Jadi mereka sebut nama-nama pohon, tapi pohon yang tumbuh di lembah. Qala Abdullah, berkata Abdullah bin Umar yang meriwayatkan hadis, wa waqa'a fi nafsi annaha an-nakhlah. Kata beliau, dan ada di dalam diri saya bahwa pohon yang dimaksud oleh Rasulullah adalah pohon korma. Pastahnya itu, tapi saya malu untuk mengungkapkannya, ya, malu untuk menyampaikannya. Suma qalu, kemudian para sahabat, karena jawabannya tidak ada yang tepat, akhirnya Rasulullah bertanya, hadithna ma hiya ya Rasulullah. Akhirnya mereka berkata kepada Rasulullah, ceritakanlah kepada kami apa pohon itu wahai Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, hiya nakhlah. Beliau menjawab, dia adalah pohon korma, sama dengan dugaan Ibn Umar. Sisi pendalilan Imam Al-Bukhari di sini dalam pembahasan ilmu terkait dengan penggunaan kalimat haddatsana, ya, akhbarana, ambana. Ini dalam hadis dipakai kalimat hadithuni, ceritakan kepadaku, pakai kepadaku. Sebab sejumlah ahli hadis membedakan antara haddathana dan haddathani. Kalau haddathana, menceritakan kepada kami. Kalau haddathani, menceritakan kepada saya. Kalau dia kata haddathani, itu berarti gurunya menceritakan langsung kepadanya untuk dia seorang saja. Pada hadatsana itu ada orang lain selain dia di majelis itu. Jelasnya? Ini dua hal dipakai oleh para ahli hadis. Sini berkata, Nabi berkata, ceritakan kepadaku apa pohon itu. Iya. Dan Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan bahwa di riwayat Nafi, kan datang di pembahasan tafsir, itu bahasanya Rasulullah berkata, akhbiruni mahi, beritakan kepadaku. Bagi kalian, akhbiruni khabar. Ya. Dan di dalam riwayat Al-Ismaili ada kata ambiuni, beritakan kepada sebagai naba, beritakan kepadaku. Iya. Makanya riwayat-riwayat ada yang pakai akhbarana, ada yang pakai tahdir, haddatsana, ada yang pakai akhbarana, ya takhbir atau ikhbar, ada yang pakai imba, ambaana. Jelas ya? Di riwayat menunjukkan ya dalam rawi yang meriwayatkannya ada tiga riwayat. Dan ini maksud Imam Bukhari membawakannya. Dan suatu hal yang dimaklumi bahwa kata haddatsana, akhbarana, ambaana itu dari sisi makna, walaupun saya katakan mengabarkan, memberitakan, menceritakan, itu maknanya sama. Maknanya sama dari sisi bahasa. Dan ini juga di Al-Quran seperti itu. Yawma idin tuhadditu akhbaraha. Hari itu tuhadditu pakai tahdid. Akhbaraha pakai akhbar. Disebutkan sama. Jelas ya? Dan juga firman Allah, wala yunabbi'uka mithlu khabir. Dan tidak ada yang mengimba, memberitakan kepadaku, kepadamu, mithlu khabir. Seperti dia Allah yang maha memberitakan khabir. Ya. Jelas ya? Jadi dari sisi penggunaan bahasa, di mana ya sama. Adapun dari sisi istilah, telah saya terangkan bahwa para ulama ada beberapa istilah di dalam hal ini. Ya. Dan bagi kita adalah kita mempelajari istilah-istilah itu. Kita mempelajari istilah-istilah tersebut. Iya. Dan mengetahuinya. Sehingga kalau ada imam yang menggunakannya, kita bisa tahu apa yang dimaksud oleh imam ini. Sebab dia istilahnya begini. Iya. Dan hadis ini, hadis yang mempunyai banyak kandungan pelajaran. Hadis ini mempunyai banyak kandungan pelajaran. Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan hadis ini 10 kali dalam sahihnya. Disebutkan 10 kali. Di kitabul ilm ini beliau sebutkan 3 kali. Ini hadis punya banyak pelajaran di dalamnya. Ya. Dan itulah keistimewaan seorang mempelajari ilmu itu langsung dari Al-Quran dan hadis. Sebab ini akan membuat dia detail di dalam memahami bahasa-bahasa Rasulullah SAW, kalimat-kalimat yang beliau gunakan. Dan banyak sekali manfaat kandungan pelajaran dari hadis itu. Sebagian hadis kadang dikeluarkan oleh sebagian ulama 100 faedah dan 200-an. Ada sebagian hadis ditulis katanya di dalamnya mempunyai 2000 faedah. 2000 faedah ilmu. Padahal cuma satu hadis. Iya. Dan ini hadis mempunyai banyak faedah. Kita detailkan sebagian faedahnya dari awal. Kata beliau, inna minasyajari, sungguhnya dari pepohonan, syajaratan, ada sebuah pohon. La yaskutu warakuha, daunnya tidak jatuh. Wa innaha masalul muslim, dan pohon ini adalah perumpamaan seorang muslim. Iya. Fahadithuni mahi, maka ceritakan kepadaku apa pohon itu. Ini namanya teka-teki. Ya. Sebab Nabi bertanya. Dan beliau tidak sebutkan jawabannya. Iya. Ini dalam bahasa Arab disebut sebagai al-lagaz. Kalau bahasa Indonesia disebut teka-teki. Nah hal yang seperti ini dibolehkan. untuk melatih pemahaman, menguji pemahaman. Ya. Yang dilarang adalah dia membuat teka-teki yang memang tidak ada jawabannya. Ya, itu artinya dia membuat kebingungan. Ya. Jelas ya? Adapun ini adalah hal yang disyariatkan, perkara yang dibolehkan bagi seorang guru dia lakukan terhadap muridnya. Karena itu para ulama menulis buku-buku yang terkait dengan masalah teka-teki. Ya. Ada buku-buku khusus ditulis di dalam pembahasan ini. Nah, ada terkait dengan fikih, ada yang terkait dengan ilmu secara umum. Jadi di sini Nabi memperumpamakan seorang Muslim dengan pohon ini. Ini menunjukkan syariat Darbul Amsal. Syariat memberikan perumpamaan-perumpamaan. Ya. Sebab perumpamaan adalah hal yang ada di dalam Al-Quran. Banyak perumpamaan di dalam Al-Quran dan kita diperintah untuk memahaminya. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. Dan demikianlah perumpamaan-perumpamaan kami buat untuk manusia. Dan tidak ada yang bisa mencernanya, memahaminya. Tidak ada yang bisa memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Ya. Maka perumpamaan dibuat untuk dipahami. Ya. Fahadithuni ma'hi. Nabi berkata, ceritakan kepadaku apa pohon itu. Fawaqa'an nasi fi syajaril bawadi. Maka manusia pun menjawab. Tapi jawabannya yang disebut adalah pohon-pohon yang berada di lembah. Ya. Pohon yang hidup di lembah banyak ya. Pohon bidara. Dan selainnya. Mereka sebut pohon-pohon. So, biasanya pohon yang di lembah di padang pasir. Ya. Daunnya keras. Ya, Abdullah bin Umar berkata, waqa fi nafsi annaha nakhla. Ya, terdapat pada diriku bahwa yang dimaksud oleh Rasulullah adalah korma. Fastahyaitu. Tapi saya malu. Ya. Rasa malu beliau ini disebabkan, diterangkan dalam sebagian riwayat bahwa yang hadir di majelis itu 10 orang. Dan Ibnu Umar adalah yang paling muda dari 10 orang itu. Dan 10 orang ini ada Abu Bakar dan Umar di situ. Abu Bakar dan Umar tidak berbicara. Ya. Maka Ibnu Umar pun wajar kalau beliau apa? Beliau malu untuk berbicara. Jelas ya? Namun Ibnu Umar sendiri setelah Nabi mengucapkan bahwa dia adalah pohon korma, maka setelah selesai Ibnu Umar bercerita kepada ayahnya Umar. Maka Umar berkata, andai kata kamu mengucapkannya tadi, maka itu lebih saya sukai daripada ini dan itu. Ibnu Umar merasa bangga kalau anaknya menjawabnya tadi. Ya. Ini pelajaran-pelajaran yang lain, bahwa kadang orang tua bangga dengan anaknya pada sebagian hal. Ya, dalam keadaan seperti ini bentuk dari keutamaan bagi Ibnu Umar. Beliau bisa menebak sesuatu yang para sahabat yang lainnya yang ada di situ lebih tua dari Ibnu Umar, ya, tidak menebaknya. Jelas ya? Iya. Dan Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu menebak hal ini karena Rasulullah diberikan jumar dari korma. Kemudian beliau makan, setelah itu beliau bertanya. Maka Ibnu Umar menyangka bahwa itu adalah apa? Pohon korma yang dimaksud. Iya. Karena itulah, ini menunjukkan bahwa dalam teka-teki itu seorang harus pandai melihat apa? Indikasi-indikasi. dan dekat. Dan yang bikin teka-teki jauh, teka-tekinya dari apa yang digambarkan. Ya. Nah, itu bukan teka-teki namanya. Jelas ya? Tapi teka-teki itu dia membuat sesuatu yang ada keterkaitan dengan pertanyaannya, tapi perkara yang apa? Perkara yang dekat. Dan ada pintu jawaban. Pintu jawaban. Memang tidak disebutkan jawabannya, tapi dari pertanyaan mungkin bisa dibaca ada pintu jawaban. Jelas ya? Baik. Kemudian kecintaan seorang ayah anaknya ya, berhasil begini dan begitu, itu tidak berbahaya. Itu bukanlah hal yang berbahaya. Dan ini juga menunjukkan bahwa seorang kadang boleh malu di dalam sebagian pembahasan sepanjang itu tidak menelantarkan maslahatnya. Seperti ini, Ibnu Umar menjawab, tidak ada maslahat yang terlantar. Jelas ya? Tapi kalau menelantarkan kemaslahatannya, dia misalnya kena junub, tidak tahu mandi junub, oh saya malu bertanya. Oh ini tidak boleh, haram hukumnya dia malu di sini. Ya. Dia wajib untuk bertanya. Sebab ini terkait dengan kewajibannya. Terkait dengan kewajibannya. Jelas ya? Dan hadis ini juga menunjukkan bahwa dalam sebagian keadaan, ada sebagian ilmu, orang yang lebih afdal tidak mengetahuinya dan diketahui oleh orang yang dibawanya. Ya. Ibnu Umar di sini bisa menangkap itu adalah apa? Pohon korma. Sedangkan sahabat senior Abu Bakar Umar ya, tidak ada yang menerka ke sana. Jelas ya? Maka kadang ada sebagian hal bagi orang yang mafdul di bawah, dia kadang mengetahuinya tidak diketahui oleh al-fadil, orang yang lebih afdal darinya, orang yang lebih utama darinya. Ya. Dan ketika disebutkan bahwa korma ini perumpamaan seorang muslim, para ulama menjelaskan dari sisi mana perumpamaannya, apa yang dimaksud dengannya. Iya. Dan di sini ada sebagian yang menyangka ya, sisi persamaannya kalau korma itu kapan dipotong kepalanya maka mati korma itu, seperti muslim kalau dipotong kepalanya maka mati. Jadi mengatakan bahwa korma itu dia minum dari atasnya, minum dari atas. Dari mengatakan bahwa korma kalau dia tenggelam dengan air dia akan mati pohon korma tersebut. Ya, sama dengan muslim kalau dia tenggelam. Ya. Dan korma itu tidak bisa matang buahnya kalau tidak ditalki, dikawinkan. Ya. Tapi ini sangkaan-sangkaan. Ya. Apa yang disebutkan antara muslim, sebenarnya bukan antara muslim dan korma, tapi antara muslim dan manusia. Sebab seluruh manusia seperti itu. Dan Nabi disini menyebutkan siapa? Muslim. Terhadap Ibn Hajar rahimahullah, beliau membawakan riwayat Al-Bazzar dari Ibn Umar, dan beliau menilai bahwa riwayatnya, sanadnya sahih. Dari Ibn Umar, Rasulullah bersabda, matalul mu'min, matalul nakhlah, ma'ataka minha, nafa'at. Perumpamaan seorang mukmin itu adalah perumpamaan pohon korma. Apa saja yang kamu ambil dari pohon korma itu bermanfaat bagimu. Nah, ini baru tepat. Jadi Nabi memperumpamakan mukmin seperti pohon korma. Pohon korma ini semuanya bermanfaat. Nabi tidak bermanfaat dari pohon korma. Dari mulai batangnya, sabutnya, dahannya, kormanya, kemudian pengikat dari tangkai-tangkai buah itu, semuanya punya manfaat. Bahkan biji korma juga punya manfaat. Biji korma punya manfaat. Semua dari korma punya manfaat. Ini perumpamaan seorang muslim. Dia itu bermanfaat. Ya. Berberkah dimanapun dia berada. Punya manfaat bagi manusia. jelas ya, punya manfaat bagi manusia. Iya. Dan perumpamaan apabila dicermati, ya, dia adalah hal yang merupakan salah satu pijakan di dalam kehidupan, bahwa seorang hamba dimanapun dia berada, hendaknya dia bermanfaat, bermanfaat dan berberkah bagi manusia. Dan Allah telah menyebutkan sifat Nabi Isa alaihi salam, di mana Allah telah memuliakan Nabi Isa, dijadikan berkah dimanapun dia berada. Nabi Isa berkata, "Waja'alani mubarakan aynama kuntu." Dan saya ini dijadikan berberkah dimanapun saya berada. Jadi Nabi Isa dijadikan berkah dimanapun dia berada. Ini sifat seorang mukmin. Dia berkah dimanapun dia berada. Berkah pada dirinya, berkah kepada istri dan anak-anaknya, berkah kepada tetangganya, berkah di tengah masyarakatnya, dan berkah untuk semua manusia. Jadi jangan. Ya. Kapan keluar dari mana ini, dia tidak bermanfaat, tidak berberkah bagi manusia, maka ini ya, kurang kesempurnaannya sebagai seorang muslim. Ya. Apalagi kalau dia berada di mana-mana tidak menebar berkah, tapi menebar masalah. Ya. Ini akhlak yang jelek. Apalagi kalau dia sibuk dengan perkara-perkara yang membawa pengaruh yang negatif bagi manusia. Karena itu sejumlah dari a'immah menasihatkan dengan nasihat yang indah. Di antaranya Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, satakulu fitanun, ya, alaikum satakulu umurun mustabihat, akan datang nanti perkara yang samar-samar, tidak begitu jelas, samar-samar, tidak begitu jelas. Kata Ibnu Mas'ud, falikum bittu'adah, maka hendaknya kalian tidak tergesa-gesa. La yakuna ar-rajulu ra'san fil khair khairul lahu min an yakuna, la yakuna ar-rajulu tabi'an fil khair khairul lahu min an yakuna ra'san fi asy-syarr. Kata Ibnu Mas'ud, andai kata seorang lelaki menjadi pengikut kebaikan, dia pengikut, bukan pemimpin, tapi pengikut dalam kebaikan, ini lebih baik baginya daripada dia pemimpin, tapi pemimpin dalam kejelekan. Ya. Jelas ya? Dan ini dari ujian yang sangat indah, yang menampakkan dalam ilmu yang para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Ya. Seorang itu menjadi manfaat dan berkah dimanapun ia berada. Ya. Dan hadis ini juga diterangkan oleh Imam Al-Bukhari, dibawakan di pembahasan adab, karena terdapat di dalamnya adab-adab. Ya. Dan hadis ini dalil bahwa berkah itu, atau korma itu adalah berkah. Demikian pula buah dari korma itu. Pohon korma adalah berkah, demikian pula buahnya, yaitu kormanya adalah berkah. Ya, karena itu Nabi tatkala menyebutkan inna fis-sahuri la baraka, atau inna fis-sahuri baraka, semuanya pada makan sahur ada berkah. Dan beliau sebutkan nikmat sahuril mu'min at-tamr. Sahur seorang mukmin, sebaik-baik sahur seorang mukmin adalah korma. Ya, adalah korma. Itu awal berkah yang disebut. Ya. Dan hadis ini juga menunjukkan tentang tercelanya menelantarkan harta. Sebab korma itu diperumpamakan semuanya bisa dimanfaatkan. Jadi asalnya seorang berusaha memanfaatkan. Itu asal. kapan keluar, ada hal yang bisa dimanfaatkan, dia telantarkan, maka ini namanya tergolong orang yang mubazir, melantarkan atau membuang-buang hartanya. Baik. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwa ilmu itu mawahib. Ilmu itu mawahib, pemberian. Iya. Dan kadang ada sebagian perkara bisa diterkat oleh sebagian orang. Ulama besar kadang tidak menyerkannya. Iya. Seperti misalnya di pembahasan masalah takdir mimpi. Tidak semua dari alim bisa mentadbir mimpi. Tapi ilmu. Kadang-kadang orang, ya, dia tidak begitu banyak pengetahuan dalam ilmu, tapi Allah berikan kepadanya ketajaman di dalam mentadbir mimpi. Ya. Karena itu, ilmu itu mewajib. Ya. Dan hadis ini juga, ya, menunjukkan bahwa ketika Ibnu Umar berkata, saya tahu jawabannya begini sebenarnya, tapi saya tidak berbicara. Kemudian Umar akhirnya, ya, menyesalkan hal tersebut. Ya. Dan Umar berharap, andai kata itu diceritakan oleh Ibnu Umar, maka itu sangat dia cintai daripada ini dan ini. Ya, ini menunjukkan bahwa para sahabat itu kecintaannya terkait dengan ilmu. Ya. Terkait dengan ilmu. Dan amal al-salih. Adapun dunia di sisi mereka, itu berada di bawah telapak kaki mereka. Mereka punya dunia, tapi mereka adalah pemilik dunia, dan bukan orang yang dimiliki oleh dunia. Mereka adalah pemilik dunia. Ya, pemilik itu dia menggunakan, bukan dia yang diatur oleh dunia, tapi dia yang mengatur. Iya. Dan ini dari manfaat-manfaat ilmu sangat indah sekali. Ya, diterangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.